الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dapat bersua dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi bersama tim terjemah Safir Al-Azhar, yang mudah-mudahan semuanya dapat memberikan pencerahan dan manfaat dalam hidup dan kehidupan kita. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala membahas tentang Siyam Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, pada ayat-ayat sebelumnya, maka pada ayat 186 ini Allah Subhanahu wa taala menyelinginya dengan pembahasan doa. Para ulama tafsir, semisal Syekh Mutawalli Sya'rawi, mengatakan bahwa ini menunjukkan posisi doa pada bulan Ramadan yang begitu mustajab, tempat dan saat yang sangat mustajab bagi para hamba-hamba Allah yang bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, tiga orang yang apabila mereka berdoa, maka doa mereka akan dikabulkan. Pertama, seorang yang berpuasa sampai ia berbuka. Kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, orang yang dizalimi. Nah, berkaitan dengan ayat di atas yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu pada ayat 186. Setelah Allah Subhanahu wa taala membahas tentang puasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa. Karena sesuai dengan hadis tadi, bahwa orang yang berdoa itu memiliki kedekatan spiritual yang tinggi sehingga dia benar-benar merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kata-kata hikmah, kita selalu mendengar bahwa Allah itu dekat, tidak bersentuhan, dan jauh, tidak berantara. Inilah posisi Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya ketika seseorang itu berdoa. Ketika seorang itu berdoa dan mempertanyakan Allah itu di mana, pada hakikatnya Allah itu dekat sekali dengan kita. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Namun jika kita menelaah kepada ayat ini, ada dua syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang hamba Allah jika ia ingin berdoa dan doanya itu diistijabah oleh Allah. Yang pertama, hendaklah mereka memenuhi perintahku terlebih dahulu. Tentu kita sebagai hamba Allah, kitalah terlebih dahulu yang memenuhi keinginan daripada Sang Khalik, Sang Pencipta kita. Syarat yang kedua adalah hendaklah mereka beriman kepadaku, kata Allah. Yaitu beriman kepada Allah, di mana para ulama menafsirkan atau mendefinisikan tentang makna iman. Al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa a'malun bil jawarihi yazidu bit ta'ati wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati yang diucapkan dengan mulut dan lidah dan kemudian diaktualisasikan dengan seluruh anggota tubuh, yang mana apabila ia beramal ibadah maka meningkatlah keimanannya, dan apabila ia mendekatkan dirinya dengan kemaksiatan maka turunlah keimanannya. Mungkin ini sebagai pengantar, kita bisa lanjutkan dalam dialog bersama kawan-kawan dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Baik, Ustaz Ardiansyah. Di sini kadang kita banyak melihat, ya Allah aku banyak berdoa aja, tapi kok gak kaya-kaya ya? Tak dikabulkan. Tak dikabulkan. Gitu. Ya Allah, kalau bisa dapat satu ini istri, pingin dua lagi Allah, tapi kok gak sanggup-sanggup aku ya? Gitu, kan? Biar ini supaya mendatangkan keiknaan gitu ya. Tenang kita itu kayak mana, Ustaz? Betul. Nah, gitu kan? Ya. Kadang memang kita yakini Allah Subhanahu wa taala itu memberi itu bukan, kita diberikan kesehatan itu suatu luar yang biasa gitu, luar biasa sekali gitu. Tapi namanya manusia kan gitu. Kalau bisa itu hidupnya bertambah dan bertambah terus ya. Gitu ya. Ini apakah Allah enggak sayang sama kita atau kayak mana gitu. Kadang lebih lucu lagi, udah capek-capek berdoa sampai sakit-sakit tahajud malam. Kadang juga enggak dapat-dapat juga. Kayak mana tuh, Ustaz? Iya. Jadi benar sekali Ustaz Safiar, memang ini adalah suatu dilema bagi orang-orang yang berdoa. Namun dalam kesempatan ini perlu kita sampaikan kepada para pendengar bahwa bukan berarti kalau kita berdoa kepada Allah kemudian doa kita itu seakan-akan tidak dikabulkan oleh Allah, dan memang tidak dikabulkan. Tidak demikian halnya. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang lain bahwa bukan berarti apa yang kamu sangka itu baik bagi dirimu itu adalah suatu kebaikan, dan jangan pula engkau mengira bahwa sesuatu yang datang kepadamu itu yang jelek itu adalah kejelekan bagi dirimu. Tidak. Ya, jadi pertama sekali yang harus kita yakini bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala selesai kita berdoa atau setelah kita berdoa, ada itu adalah yang terbaik. Mungkin kita menginginkan kekayaan, tapi ternyata bukan kekayaan yang terbaik bagi diri kita, sehingga Allah tidak memberikan kekayaan itu bagi diri kita. Nah, kemudian bagi orang-orang yang berdoa, maka tentu perlulah mereka memelihara makanan mereka, minuman, pakaian, bahkan tempat mereka berdoa. Sebab di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berangkat haji dan dilihatnya ada seorang bapak-bapak yang rambutnya sudah kusut masai, baju atau ihramnya sudah lecek, kemudian dia menengadahkan kedua telapak tangannya ke langit dan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Fa anna yustajabu lahu, wa ma'akaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa tu'ima bil haram. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia memberi makanan yang haram. Bagaimana doanya itu akan diistijabah? Nah, menariknya Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan surah Taha itu ketika membicarakan tentang Bani Israel yang ikut dengan Nabi Musa alaihi salam, ya, menjelaskan bahwa yang haram itu ada tiga bentuknya. Ada memang zatnya yang haram, itulah mungkin makan babi atau minum khamar yang memabukkan dan sejenisnya. Atau yang kedua katanya bisa juga dia haram zatnya, tapi caranya yang haram mendapatkannya, dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, atau dari hasil berzina dan yang lainnya. Atau cara menggunakannya. Jadi bisa zatnya, bisa cara mendapatkannya atau cara menggunakannya. Berlebih-lebihan itu juga adalah sesuatu yang haram. Cara mendapatkannya haram, ya. Barang yang dibelikan atau dimakan haram, tetapi cara menggunakannya haram. Ya, halal, tapi cara menggunakannya haram. Ini yang berbahaya. Jadi ada tiga bentuk yang haram itu. Zatnya bisa haram, kemudian cara mendapatkannya bisa haram, yang ketiga cara menggunakannya. Oleh karena itu, ini yang perlu sekali untuk diperhatikan para hamba-hamba Allah yang ingin berdoa, sehingga doanya itu diistijabah oleh Allah. Ya, Ustaz Ardiansah, saya juga ingin sedikit menambahkan saja di sini bahwasanya ayat 186 ini punya kaitan yang erat dengan ayat 184 dan 185 dalam keterangan-keterangan tentang Ramadan. Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah, di samping Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an, Ramadan itu adalah juga bulannya doa. Iya. Ya, artinya apa? Seharusnya orang yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan memanfaatkan momen pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini melalui jalan Al-Qur'an dan juga melalui jalan doa. Betul, gitu. Betul. Ya. Jadi janganlah pada waktu bulan Ramadan nanti lebih banyak tidurnya atau lebih banyak nonton televisinya. Inilah yang sering kita praktekkan selama bulan Ramadan ini. Dari mulai pagi nanti jam 7 nonton sampai nanti maghrib. Mulai dari sinetron anak-anak sampai sinetron orang dewasa, kita terus berada di depan TV. Ya, tidak seperti itu. Allah mengatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Qur'an. Berarti Ramadan itu harus diisi dengan banyak-banyak membaca Al-Qur'an, dan juga di dalam 186 ini banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang doa itu adalah mukhul ibadah. Betul. Ya kan? Doa itu adalah otaknya ibadah, dan juga doa itu adalah senjata orang mukmin. Senjata orang mukmin yang dipergunakan untuk menghadapi lawan-lawannya. Ya. Jadi inilah salah satu kajian yang penting juga di dalam kisah tentang bulan Ramadan ini. Iya, memang benar sekali Ustaz Perdana, bahwa kalau kita melihat katakanlah semacam kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam pada bulan Ramadan ini, sungguh sangat tidak baik sebenarnya. Memang tidak semuanya, tapi ada sebahagian kita melihat masyarakat di mana mereka lebih sibuk untuk menonton sinetron, bahkan kadang-kadang dalam bulan Ramadan itu hafal dia sinetron-sinetron itu. Apalagi selalu disajikan sinetron-sinetron yang katanya berbau islami begitu. Nah, kembali saya ingin menyatakan dalam kesempatan ini bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi dalam bulan Ramadan ini akan mendapatkan istijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah itu adalah zat yang tidak seperti manusia. Apa yang ingin saya katakan, bahwa kalau manusia dia memberi sedikit tapi ngomongnya besar kali. Allah tidak seperti itu. Allah memberi kepada kita, tapi Allah tidak pernah membangkit-bangkitnya, tidak pernah menyebut-nyebutnya. Ya, tidak pernah mengatakan kepada kita, ini aku sudah beri, ya, balaslah, ibadahlah kalian kepada aku. Tidak. Terserah kepada manusia ingin beribadah atau tidak, ingin mensyukuri atau tidak. Nah, oleh karena itulah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadisnya adalah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam sebuah hadis kudsi dari Allah Subhanahu wa taala, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu afdala ma a'ta as-sa'ilin." Barang siapa yang lebih disibukkan dengan berzikir kepadaku daripada meminta kepadaku, maka aku akan memberinya yang terbaik di antara orang-orang yang meminta. Jadi ternyata ada yang lebih baik daripada orang yang meminta itu, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sibuknya dia berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertakbir dan bertahlil, setelah bertahmid, maka dan tidak sempat dia berdoa kepada Allah, bahkan Allah akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh para orang-orang yang berdoa. Jadi para pendengar rahimakumullah, doa tetap kita jalankan seperti yang dikatakan Ustadz Perdana tadi adalah doa itu adalah senjatanya orang yang beriman, tapi kita tidak perlu tergesa-gesa dan terburu-buru, bahkan apalagi sampai na'udzubillah menghujat Allah seakan-akan Allah tidak mendengarkan doa kita. Yakinlah kita bahwa setiap doa yang kita panjatkan Allah pasti akan mengabulkannya dan mendengarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar rahimakumullah, ikutilah terus kajian Tafsir Mutawalli Sya'rawi ini pada radio yang sangat kita cintai, Radio Republik Indonesia, pada gelombang 94,3 FM bersama kami tim terjemah Safir Al-Azhar. Saya Ardiansyah bersama saya Ustadz Perdana, Ustadz Hanafi, Ustadz Zainal dan Ustadz Safiar mengucapkan syukran ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.